Dia kata, jika kita ternampak perempuan cantik, bolehkah kita menyebut subhanallah? Mohon penjelasan. Subhanallah ni artinya maha suci Allah, yang mampu mencipta apa saja. Maka semua sebenarnya kecantikan milik Allah. Puji ni ada empat kata ulama. Puji makhluk sesama makhluk, puji makhluk kepada Allah, puji Allah diri sendiri, puji Allah kepada makhluk. Segalanya milik Allah belaka. Sebab tu bila orang kata kita comelnya awak, alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah? Yang awak puji saya comel, sebenarnya kecantikan adalah milik Allah. Tu hakikat alhamdulillah. Rajinnya awak, baguslah awak, alhamdulillah. Maknanya kerajinan itu sepatutnya balik kepada Allah, tempat puji-pujian. Kalau kita reti, kalau orang tak reti, oh awak smart ah, awak memang smart ah. Nak, alhamdulillah, memang smart pun. Awak kelah, awak memang kelah. Jangan nak jadi orang-orang kelah macam awak. Tahu tak apa. Dengar molek. Maknanya bila kata orang kita lawa, orang-orang kata kita lawa, orang kata kita rajin, orang bagus. Maknanya alhamdulillah, maknanya bukan aku bagus. Yang mugi puji aku bagus, sebenarnya milik Allah puji-pujian. Sebab tu Allah ajar kita kena baca dalam tiap-tiap semayang surah Al-Fatihah. 17 rakaat, 17 kali sebut. Alhamdulillah, bermula segala puji. Lillah, alam bimakna tamlik, milkun atau khususun. Lillah, segala puji-pujian. Kita kata lawa, hebat, canggih, bisa, molek, cantik, menawang, kiu, miu, cung, super, awesome. Milik Allah Ta'ala belaka. Tak, bukan milik makhluk. Pasal kita kalau lawa sekejap je. Tak? Tengok muka kita lah. Muka bini kita. Nak? Masa kita nikah itu lawa. Comel tak? Oh, masa malam pertama. Bini kita masuk dalam bilik. Kedek. Bubur bunga dua kutung atas singa. Malam pengantin bawah. Malam pertama. Faham? Oh, comel muka. Sini licin berkilat. Dagu macam itik sekati dagu. Nak? Dia tengok learning beranak tiga orang tu. Macam cok kodok muka. Apa tu sebenarnya yang indah selama-lama Allah. Maka bila dia tengok suatu kecantikan, subhanallah, maka lebih baik daripada dia kata benda-benda yang tidak baik. Nak. Ni tengok orang pang tu lawa. Oh, power. Baik kata subhanallah. Maha suci Allah yang mampu mencipta segala-galanya, indah belaka-laka. Tak ada masalah nak sebut gitu.